selama ini. Ku bisa bertahan dengan dirimu, masih saja aku jatuh cinta dengan orang yang sama dengan dirimu. Karena kau juga aku bisa begini, karena kau juga bahagia, bahagia. Ku tahu ku pernah menyakitimu, maafkan segala kehilafanku. Dengan apapun, susah payah aku merangkai semua, karena kau juga aku bisa begini, karena kau juga bahagia, bahagia. Karena kau juga, karena kau juga, kita bisa sampai di sini. Thank you. Kita masih tetap berdua. Thank you. Oh, sampai di sini. Thank you.